Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwani fi din, a'azzani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, pada sesi keempat ba'da salatil asar kita lanjutkan lagi pelajaran kita. Kita akan memasuki bacaan mat-tabi'i. Bacaan mat-tabi'i. Yaitu fathah yang diikuti alif sukun. Jadi nanti tanda sukun pada tiga huruf mat, alif, wawu, ya tidak ditulis. Ya, alif, wawu, dan ya tidak ditulis. Nanti antum dapati di dalam mushaf, ya, tidak ada tanda sukun pada tiga huruf tersebut. Kita baca. Hasi. Hasi. Bata. Jada. Rakha. Haza. Ya. Ukurannya segitu. Ukuran panjangnya. Nanti kita akan bandingkan dengan bacaan pendek pada latihan-latihan berikutnya. Kita baca. Sabata. Sabata. Sabata. Panjangnya segitu. Kalau pendeknya segitu, maka panjangnya segitu. Ya. Sabata. Sabata. Sabata. Bara'a. Bara'a. Bara'a. Khadaja. Khadaja. Khadaja. Khadaja. Khidaja. Hazara. Hazara. Hazara. Hizara. Kita lanjutkan atau kita baca bersama-sama. Hasi. Lanjutnya bata, ya. Khadaja. Khadaja. Khadaja. Khadaja. Hazaro. Hazaro. Hizaro. Ya. Kita lanjutkan pada latihan berikutnya. Sogo. Sogho. Shasa. Fadho. Fadho. Ini fa, jangan terpengaruh dengan huruf wo. Fadho. Boza. Boa. Boa. Shagofa. Shagofa. Shagofa. Shagofa. Atasa. Atasa. Atasa. Atasa. Safa'a. Safa'a. Safa'a. Safa'a. Safa'a. Safa'a. Safa'a. Ainya ya. Da'afa. ضعف ضعف ضعف بزع استغفر الله بزغ بزغ بزغ بزغ بزغ ظفر ظفر ظفر ظفر صاغ di suaranya dia apa? Ditebalkan. Syaghafa. Syaghafa. Syaghafa. Atasa. Atasa. Atasa. Bo. Bo. Bo. Bo. Atasa. Atasa. Ya, terus. Kita lanjutkan. Qama. Qama. Kala. Kala. Hana. Hana. Hana. Ya. Wa. Wa. Bibirnya dihimpun ke depan. Wa. Wa. Kahala. Kahala. Kahala. Kahala. Kahala. Kahala. Kahala. Kahala. Qawama. Qawama. Wa dihimpun ke depan. Wa. Wa. Wa. Wa. Jadi kalau mau baca qawama. Qawama. Iya, gitu. Jangan qawama, ya. Ya. Kita ulang lagi. Qawama. Qawama. Ya, ada gerakan untuk memajukan bibir dulu. Iya. Iya. Qawama. Qawama. Qawama. Qawama. Amana. Amana. Amana. Amana. Amana. Laqiya. Laqiya. Laqiya. Liqa'a. Liqa'a. Adama. Adama. Adama. Kitabu. Kitabu. Di menit ke depan. U. U-nya seberapa antum? U. U. Ya, U. U. Kitabu. Kitabu. Sababa. Sababa. Sababa. Jahada. Jahada. Jahada. Da. Da. Da. Da. Jahada. Jahada. Asasu. Asasu. Faraha. Faraha. Zanika. Zanika. Dukhana. Dukhana. Dukhana. Libada. Zadaka. Arada. Shatata. Sa'ata. Rashada. Qasasa. Qasasa. Dhamiri. Izzama. Izzama. Dhamaa. Dhamaa. Ghafili. Ghafili. Gho. Gho. Lidahnya diangkat. Gho. Ghafili. Afaqa. Rahaqa. Rahaqa. Kazimi. Ya, ka tetap dibaca tipis. Ka, coba. Kazimi. Kazimi. Kazimi. Jangan suaranya ngikut ke wo. Kazimi. Ya. Tapi tetap ka dibaca dengan tipis, tidak terpengaruh dengan apa? Dengan huruf wo. Kazimi. Bolali. Bolali. Bolali. Bolali. Hakama. Hakama. Naziri. Naziri. No. No. Tapi na. Coba. Na. Tepat tipis. Na. Coba. Naziri. Naziri. Jangan ada suara yang mengarah ke tebal. Nawiri. Nawiri. Nah, gitu. Nah, itu suaranya apa? Suaranya berbelok ke arah tebal. Tetap semuanya tetap tipis. Nawiri. Coba. Nawiri. Jangan. Nawiri. Ini termasuk kesalahan. Atau yang paling parah, nawiri. Iya. Dari no, ya. Ini na. Tapi jangan juga dibaca dengan naziri. Ya, seperti huruf zal. Ini juga salah. Nanya benar, wanya salah. Tapi semuanya harus benar. Nawiri. Awanu. Ataya. Ya hamanu. Ya ibadiyya. Ya ibadiyya. Hayatuna. Hayatuna. Subulana. Subulana. Walajidala. Walajidala. Walataniya. Walataniya. Kita baca. Qama ya. Kala. Kana. Ya. Wa. Kahala. Kahala. Kahala. Teman-teman, ha itu dialirkan nafas dan suaranya. Kahala. Kahala. Kahala. Qolama. Qolama. Amana. Amana. Amana. Laqiya. Laqiya. Laqiya. Laqiya. Liqa'a. Cara membacanya seperti itu. Kalau temponya segitu, segitu, ya. Kalau antum baca lebih cepat, boleh. Tapi temponya nanti akan berbeda. Tempo panjang dan pendeknya juga berbeda. Contoh misalnya gini. Antum baca agak cepat sedikit. Amana, amana, amana. Faham ya? Kalau tadi kan kita. Amana, amana. Ya. Jangan temponya berbeda. Misalnya gini. Antum baca dengan tempo pelan. Seperti ini. Amana. Tapi antum bacanya gini. Amana. Nah. Amana. Nah gitu. Laqiya. Laqiya. Gitu. Liqa'a. Gitu. Ini temponya tidak sama. Jadi antum bacanya ya. Caranya nyambung ya untuk anak-anak ya lebih difokuskan kepada pembenaran hurufnya dan itmamul harakatnya. Jadi tidak nyambung cepat ya. Jadi kahala kahala itu sebagai bukan sebagai tolok ukur kesuksesan ya, tapi yang dipentingkan adalah ya walaupun nyambungnya itu lambat, bacanya lambat, tapi adalah tepatnya huruf-hurufnya gitu. Kahala, kalau misalnya anak didik antum seperti itu bacanya bagus ya. Kahala kahala, nah, itu bagus, nggak harus kahala, kahala, kahala. Ya. Oh, kalau gitu, paling bagus. Indah, ya. Antum tidak mencontohkan yang seperti itu. Itu akan menyusahkan anak yang pemula untuk apa? Untuk itmamu al-harakat dan itmamu al-huruf. Ya. Pengucapannya benar itu yang kita prioritaskan, kita utamakan. Ya, kita baca lanjutkan. Adama. Ya. Adama. Kitabu. Kitabu. Ya, bersama-sama. Sababa. Sababa. Ya ada. Asatu. Rahoha. Zanika. Zanika. Zanika. Duhana. Duhana. Duhana. Libada. Libada. زادك زادك أراد أراد شطط ساعة ساعة ساعة رشاد رصاد رشاد رشاد قصصا قصصا ضامري ضامري ضامري عظاما عظاما عظاما طمعا طمعا طمعا طمعا ترس غافلي غافلي Terus. Rahaqa. Rahaqa. Kazimi. Zanya kurang. Ayo. Kazimi. Kazimi. Kazimi. Kazimi. Kazimi. Qurani. Hakama. Hakama. Hakama. Ka. Ka. Hakama. Terus? Naziri. Tidak boleh na. Tapi, naziri. Naziri. Terus? Awanu. Awanu. Awanu. Terus? Ataya. Lanjut. Ya Hamanu. Ya Ibadiyah. Hayatuna. Hayatuna. Antum gak boleh membaca gini. Hayatuna. Gak boleh ya. Kalau ada yang seperti itu, ini masih belum tepat. Hayatuna. Ya. Gak. Temponya belum tepat. Nah ya. Itu membaca dengan apa kurang dari satu harokat. Hayatuna. Ya. Ya. Haya. Ini terjadi seperti itu. Ya masalahnya. Saya contohkan ini. Ini. Ya, ini fakta nyata. Hayatuna, ayo. Hayatuna, subulana. Subulana. Subulana. Terus? Walajidala. Walajidala. Ya, terus? Wala taniya. Wala taniya. Ya. Antum terapkan di dalam membaca Al-Quran. Ya. Maliki yaumiddin. Ya, kalau temponya segitu seperti itu. Maliki yaumiddin. Gitu. Ya. Kita lanjutkan pelajaran ke-40. Alif di akhir kata banyak ditulis dalam bentuk ya tidak bertitik atau disebut alif maksura. Fungsinya sama memanjangkan fathah. Kita baca. Ta. Ro. Mata. Mata. Ula. Ula. Nara. عما دنا نهى هنيا يا نهى Duha. Duha. Aba. Aba. Hada. Hada. Hada. Asa. Togo. Sa'a. Sa'a. Lavo. Lavo. Shawa. Sawa. Wama qala. Iza hawa. Iza hawa. Ala ma yara. Dibuka. Ala ma yara. Yara. Wa ma hada. Jangan hada. Hada. وَمَا هَدَى فَمَا رَأَى Kita baca lanjutnya di bawahnya. Alif juga diisyaratkan dalam bentuk kecil setelah apa? Setelah fathah. Namanya alif maksur. Alif soghirah. Alif soghirah. Alif kecil. Di atas alif maksurah. Menunjukkan bahwa bacaan mad berlaku dalam keadaan waqaf sekaligus apa? Sekaligus wasol. Ya. Kita baca. Wa madha. Lagi. Wa madha. Ingat ya, tidak maju. Dhad. Ya. Wa madha. Wa asa. Sa. Wa asa. Jangan suaranya wa masuk ke ain. Wa asa. Furada. Banaha. Tashabaha. Ingat ya. Tashabaha. Pendek ya tadi. Saya panjangkan. Tashabaha. Qiyamatu. Kalalatu. Kalalatu. Fawahishu. Fawahishu. Mashariqa. Mashariqa. Tuqatilu. Tuqatilu. Tuqatilu. Tuqatilu. Di'afa. ضعافا فآوى فآوى ونادى إناثا سماوات Samawatu. Samawatu. Biayati. Biayati. Zalikumu. Zalikumu. Maju. Zalikumu. Zalikumu. Fahishata. فاحشة قانتات قانتات Hafizatu. Hafizatu. Hafizatu. Hafizatu. Wa nadahuma. Tetap ya, konsisten untuk menerapkan apa? Menerapkan, menyempurnakan huruf dan harakat. Wa nadahuma. Wa nadahuma. Magharibaha. Magharibaha. Nahakuma. Barakatu. Barakatu. Kita latihan. Kita ulang lagi. Wa madha. Ayo lanjutkan. Wa madha. Ayo. Tanya disiskan. Tashabaha. Tashabaha. Hanya pendek. Tashabaha. Tashabaha. Tashabaha. Tashabaha. Qiyamatu. Qiyamatu. Qiyamatu. Ka. Kalalatu. Kalalatu. Terus. Fawahishu. Masyariqa. Tukatilu. Tukatilu. Tukatilu. Di'afa. Di. Di. Di'afa. Samawatu. Samawatu. Wanya dihimpun. Samawatu. Samawatu. Terus. Bihayati. Zalikumu. Fahishata. Fa. Ayo. Fahishata. Hafizatu. Hafizatu. Majukan bibirnya. Nah, majukan. Tu. U. Segitu U-nya. Ya, segitu. Soalnya kadang kita harus mengukur. Kadang kelihatannya belum maju, tapi sudah. Sudah apa? Sudah maksimal. Kelihatannya maksimal, tapi belum maju. Belum maksimal. Ya. U-nya seberapa? Oh, segini ya segitu. Ya. Kita lanjutkan. Wa nadahuma. Ya. Wa nadahuma. Maghribaha. Nahakuma. Barakatu. Barakatu. Barakatu. Ka. Coba. Ka. Ke bawah. Ka. Ka. Barakatu. Barakatu. Nah gitu. Masya Allah. Ya. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan maktabi'i pada kasrah. Yaitu kasrah yang diikuti ya sukun. Pelajaran ke-41. Kita baca. Sisi. Sisi. Sisi. Bedakan ya. Kalau masih sama dengan sebelumnya, maka masih belum tepat bacaannya. Sisi. Sisi. Sisi. Sisi. Nah, gitu sudah. Alhamdulillah. Kalau sisi, kemudian sisi. Ini belum tebal. Iya. Belum ada sifat apa? Isti'la dan idbaknya. Kita baca. harus dilatih sendirian. Si, sambil berkaca di depan cermin. Ya. Kamu masih sui-sui. Ya. Ya, masih. Masih belum tepat. Kita baca. Si-si. Ayo. Si-si. Si-si. Si-si. Zi-zi. Ini untuk harus pasang. Posisi lidahnya sudah naik dulu. Zi-zi. Zi-zi. Awas, hati-hati jangan bertemu bibirnya, ya. Zui zui, ya. Ulangi lagi. Zi zi. Zi zi. Zi zi. Ti ti. Ti ti. Lagi. Ti ti. Kana azabi. كان عذابي يرثها عبادي يرثها عبادي وكذلك نوري wa dibuka ya, bukan sekedar bibirnya saja tapi dibuka ini. Wa kadzalika nuri. Wa kadzalika nuri. Khafa maqami. Khafa maqami. Ayati wa rusuli. Ayati wa rusuli. Ya. Ayati wa rusuli. Ayati wa rusuli. Artinya panjang ya. Azabi wa nuzuri. Azabi wa nuzuri. Wa hadha sirati. Wa hadha sirati. Kalau sirati masih belum tepat. Si. Makanya perlu dilatih. Yang sebelum-sebelumnya perlu dilatih. Wa hadza shirathi. Wa hadza shirathi. Bima ghafarali. Bima ghafarali. Bi kitabi hadza. بكتابي هذا بكتابي هذا. Kita lanjutkan. Kita baca, kita latih dulu. Si si ayo. Si si. Si si. وكذلك نوري وكذلك نوري خاف مقامي آياتي ورسلي lagi آياتي ورسلي lagi tenang آياتي ورسلي ayo. عذابي ونذوري عذابي ونذوري وهذا صراطي وهذا صراطي وهذا صراطي بما غفرني lagi jika ya di akhir kata tidak bertitik, jika di tengah tetap bertitik, ya. Tulia. Tulia. tuliya, hudaya, hudaya, da, hudaya, hu, hu, gitu ya, hudaya, nuri, ibadi. Anda perhatikan ya, ini sering terlewatkan. Kalau kita sudah membaca panjang, yang seperti ini dibaca pendek, ya. Ya. Apabila bersambung dengan kalimat yang setelahnya, ibadi, iqabi, iqabi, banati, mamati, salati, nusuki, nusuki, rawasiya, rawasiya, wamaliya, ibadiya, masaniya, wahiya, hudiya. Jadi ada hu, dialirkan nafasnya dan suaranya, melafaz dulu, hudiya, hudiya, udiya, udiya, usuli, nuzuri, yunadi, yunadi, asaya, fawariya. Kita baca bersama-sama. Tuliya. Tuliya. Ayo bersama-sama. Tuliya. Tuliya. Tuliya. Langsung satu-satu aja. Kan sama. Ya. Tuliya. Tuliya. Tuliya. Tuliya. Mana ya? Gak ada. Kan tadi sudah dikasih tahu. Kalau ya di akhir kata itu tidak ada titiknya, ya. Kalau tidak ada titiknya, ya, tidak ada tanda harokatnya, ya berarti itu ya sukun, ya kan? Nuri, ayo. Nuri. Lagi, nuri. Nuri. Makanya sering nggak dibaca, ya. Ya, ibadi, ayo. Qudiya, rusuli, yunadi, asaya, fawariya. Ya, kita lanjutkan. Qila, qila, ghidha, ghidha, ghi, ghi, ghi, ghidha, hila, raj, rajimi, naziri, maridi, latifa, ti, latifa, ba'ida, maqila, qalina, عالين غاوين سرابيل قوارير أحاديث أحاديث Tadi sama tadi. Qa'idina. Qa'idina. Qa'idina. Qa'nitina. Mahariba. شياطين شياطين شياطين شياطين شياطين شياطين شياطين شياطين شياطين شياطين tetap dalam keadaan tipis sampai pindah ke ya pindah ke to ya شياطين شياطين مساكين مساكين قادرين قادرين قانتين قانتين يا يا يا salah ya saya ulangi lagi salah tadi Fatinina Fatinina ya. Kita berjawab bersama-sama Qila ayo Qila lagi Qila Qila Qila Hila Qila lagi Lagi. Alina, Alina, Alina, Sabina, Alina, Ahadisa. Ahadisa. Ahadisa. Agak pelan-pelan saja, tidak usah cepat-cepat ya. Ahadisa. شياطين شياطين مساكين كي مساكين مساكين قادرين قادرين kita lanjutkan pelajaran yang ke-42 ما الطبيعي pada dhammah yaitu dhammah yang diikuti wawu sukun ya ketika antum memanjangkan bacaan dhammah maka posisinya tetap pada memajukan menghimpun bibir ke depan ya kita baca u u u tu u mu nu du, du, du, du, u, u. Ya. Kita baca. Utiya. Utiya. Utiya. Utiya. Nudiya. Nudiya. Uhiya. Uhiya. Uqiba. Uqiba. Uqiba. Uqiba. Burika. Burika. Tamuta. Ayo jangan kendor ininya, kalau maju tetap maju ya, nanti antum akan merasakan manfaatnya biiznillah taala ya, antum akan merasakan manfaatnya nanti ya. Kalau udah ketemu bacaan yang panjang antum enggak latihan sekarang itu susah nanti ya, susah nanti panjang kan. Kul kul huwallahu ahad gitu. Ini masih pendek ya. Maju, mundur, buka ya, maju lagi. Ya kan? Kalau enggak dilatih sekarang gimana? Ya. Kita lanjutkan sampai tadi mana? Hah? Tamuta. Tamuta. Yaqumu. Yaqumu. Ya. Tasumu. Ta. Ta. Tasumu. Takunu. Yazuku. Yazuku. Junubuha. Ketika dhamma semua enggak usah dikembalikan ya. Tetap dalam posisi maju terus ya. Junubuha. Junubuha. Bahasa setiap dom, setiap panjang antum balik lagi. Junubuha. Ya. Bahasa gitu. Jadi posisinya tetap maju. Ya. Junubuha. Ya. Junubuha. Ya. Jadi tidak usah dikembalikan pada posisi semula. Karena berurutan apa? Domah terus. Ya. Itu menyulitkan. Ya. Maju mundur kan susah. Ya. Junubuha. Junubuha. Ya. Shuhumuha. Shuhumuha. Suhuliha. Suhuliha. Buyutana. Buyutana. Qutufuha. Qutufuha. Gawuna. Gawuna. Atuni. Atuni. Taluta. Taluta. Qaruna. Qaruna. Jaluna. Jaluta. Jaluta. Kalihuna. Kalihuna. Samiduna. Samiduna. Du. Du. Samiduna. Samiduna. Utina. Utina. Nuhiha. Uzina. Kita baca. Utiya. Ayo. Utiya. Nudiya. Uhiya. Uqiba. Burika. Tamuta. Yakumu. Tasumu. Takunu. Yazuku. Pokoknya ditebalkan. Qutufuha. Qutufuha. Qaluna. Haluna. Qaluna. Qaluta. Qaluta. Qaluna. Jaluta. Jaluna. Nuhiha. Nuhiha. Lagi. Nuhiha. Nuhiha. Uzina. Lagi. Uzina. Uzina. Kita baca. Fadzaqu wabala. Fadzaqu wabala. Fadzaqu wabala. Fadzaqu wabala. Wa qalu ma lana. Wa qalu ma lana. Fajasu khilala. Fajasu khilala. Fajasu khilala. Fi ma kanu. Fi ma kanu. Ka. Ka. Ka. Ka. Fi ma kanu. Fi ma kanu. Dhuqu azaba. Tabu wa aqamu. Tabu wa aqamu. Walu'inu bima qalu. Walu'inu bima qalu. Wa qatalu wa qutilu. Wa qatalu wa qutilu. La taqulu ra'ina. Lagi. La taqulu ra'ina. La taqulu ra'ina. Ketika ra sudah kembali pada posisi semula, ya. Tidak dalam keadaan memajukan bibir. La taqulu ra'ina. Ya. دخلوا على يوسف سمعنا mana tadi ها ويا lompat ya ويا لا تقرأين ada dua لا تقر melompat ya ودرسوا ما فيه وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي جَاهَدُوا وَصَبَرُوا لا تقولوا راعنا لا تقولوا راعنا دخلوا على يوسف دخلوا على يوسف دخلوا على يوسف دخلوا على يوسف كانوا يسارعون Ya, baca bersama-sama. Fadzaqu ya. Fadzaqu wabala. Lagi. Fadzaqu wabala. Sudah berapa menit? Hah? 2 jam. Maghrib jam berapa? Maghrib. Jam 6. Hah? Jam 6 lewat. Lewat berapa? Hah? Lewat berapa? 6.20. Ya, alhamdulillah kita sampai pada mattabi'i pada dhammah. Ya, mattabi'i pada dhammah halaman ke-54. Ya. Insyaallah akan kita lanjutkan lagi ba'da salatil maghrib dan ba'da salatil isya biiznillahi ta'ala. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.